Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh salawatullahi wa salamuhu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur pada Allah Azza wa Jal. Pada kesempatan yang mulia ini kita kembali bisa bermajlis di tempat yang mubarak, dan insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan salah satu bagian dari ilmu syariah, yaitu ilmu faraid atau ilmu hukum waris Islam. Pada pertemuan yang telah lalu kita sudah menyelesaikan bab yang pertama dari buku ilmu faraid yang kita baca bersama, dan insyaallah taala kita akan masuk pada kesempatan hari ini bab yang kedua, al-babu tsani, bab yang kedua pada halaman ke-12, bab tentang ayat-ayat dan hadis Rasul alaihi salatu wassalam tentang faraid. Ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam tentang faraid. Ya. Ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah. Sudah kita bahas pada pembahasan yang telah lalu bahwasanya ilmu faraid adalah ilmu yang mempelajari usul, pokok-pokok atau kaidah-kaidah makhudah yang kaidah tersebut diambil dari Alkitab, Al-Qur'an was-sunnah, dan juga sunnah wa ijma'il ummah, dan juga ijma'. Baik. Yang dengan kaidah-kaidah itu akan kita ketahui siapa yang berhak untuk mendapatkan warisan, siapa yang tidak berhak untuk mendapatkan warisan. Juga kita mengetahui ahwal al-warasah, keadaan-keadaan ahli waris. Dengan kaidah itu pula kita juga mengetahui kapan dia mendapat, kapan tidak mendapatkan warisan. Dari pengertian tersebut, definisi tersebut, kita mengerti bahwasanya ilmu ini berlandas atau sumbernya adalah ayat-ayat Al-Qur'anul Karim dan juga sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Sehingga sangat penting bagi kita untuk mengenal ayat-ayat tentang waris. Demikian pula hadis-hadis tentang waris. Pada bab yang kedua ini kita sebutkan ayat-ayat waris dan juga hadis-hadis tentang waris. Kita akan baca secara ringkas karena insyaallah taala pada bab berikutnya kita akan baca ayat-ayat lagi, ayat-ayat tersebut kita akan baca ulang insyaallah taala, sehingga maksud dari bab ini yang kedua ini adalah at-ta'rif, untuk memperkenalkan ayat-ayat tentang warisan. Ayat-ayat tentang waris diantaranya adalah suratul Nisa ayat yang ke-11. Surah An-Nisa ayat yang ke-11. Saya bacakan ayat tersebut. Qala Allahu jalla wa ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayain. Allah Subhanahu wa taala ya mensyariatkan kepadamu tentang pembagian waris untuk anak-anakmu, untuk anak-anak kalian, yaitu lidzakari mithlu hadzil unsayain. Bahagian seorang laki-laki sama dengan bahagian dua anak perempuan. Ya. Demikian Allah Jalla wa'ala berfirman dalam ayat ini. Lidzakari mithlu hadzil unsayain. Bagian seorang laki-laki sama dengan bagian dua orang anak apa? Wanita. Naam. Dari ayat inilah ya, maka kita bisa membagi warisan anak-anak. Ketika terkumpul padanya anak laki-laki dan anak wanita, maka di dalam pembagiannya ya seperti disebutkan dalam ayat lidzakari mithlu hadzil unsayain, untuk laki-laki dua bagian apa? Wanita. Kalau berkumpul antara laki-laki dan apa? Wanita. Misal seorang mati dengan ahli waris satu laki-laki dan satu wanita saja misalnya. Tidak ada ahli waris yang lain. Tidak ada istri, tidak ada ibu, ya. Murni hanya ahli warisnya siapa? Anak laki-laki dan anak perempuan satu. Maka harta dibagi menjadi tiga bagian. Karena laki-laki dianggap dua. Ya. Harta yang ada dibagi menjadi tiga bagian. Untuk laki-laki diberikan dua, untuk perempuan diberikan berapa? Satu. Maka terlaksanakanlah ayat ini. Lidzakari mithlu hadzil unsayain. Naam. Demikian pula kalau misalnya seorang mati meninggalkan anak laki-laki dua, perempuan dua. Ya. Maka harta dibagi menjadi enam bagian. Harta dibagi menjadi enam bagian. Kenapa? Sekali lagi, laki-laki dianggap berapa? Dua. Seorang mati meninggalkan anak laki-laki dua dan anak wanita apa? Dua, perempuan dua. Maka harta dibagi menjadi enam bagian. Ya. Laki-laki diberi dua. Dua. Satu, satu. Maka habis enam bagian itu. Ya. Enam bagian dari harta itu habis. Laki-laki mendapatkan dua. Perempuan mendapatkan berapa? Satu. Bisa difahami, ikhwan? Ini cara penerapan ayat ini. Lidzakari mithlu hadzil unsayain. Ini kalau seorang mati meninggalkan anak laki-laki dan wanita. Adapun seandainya yang ditinggalkan adalah hanya anak perempuan, maka disebutkan dalam ayat fa in kunna nisaan fawqa ithnataini falahunna thulutsa ma tarak. Dan jika anak itu semuanya perempuan, lebih dari dua, seorang mati ahli warisnya tidak ada anak laki-laki, hanya anak apa? Wanita, lebih dari dua. Lebih dari dua, namanya lebih dari dua berapa berarti? Tiga, empat, lima, ya. Lebih dari dua, maka ya bagi mereka dua per tiga. Falahunna thulutsa ma tarak. Maka bagi mereka dua per tiga. Dua per tiga dari harta yang ditinggalkan. Nah. Wa in kanat wahidatan. Dan jika perempuan itu hanya seorang saja, hanya seorang perempuan, seorang mati meninggalkan anak perempuan, satu orang perempuan saja, falahan nisfu, maka seorang perempuan mendapatkan berapa? An nisfu, setengah. Ini keputusan dari Allah Azza wa Jal, dari atas tujuh lapis langit, fauqas sab'i samawat. Kalau ada laki-laki perempuan, maka laki-laki dua bagian dari anak apa? Perempuan. Kalau ada perempuan lebih dari berapa tadi? Dua. Tiga, empat, lima, enam atau lebih. Maka mereka mendapatkan dua per tiga. Kalau satu berapa? Setengah. Mungkin ada pertanyaan. Terus kalau dua berapa? Ayat kan mengatakan lebih dari dua. Dikasih berapa? Dua per tiga. Kalau satu dikasih setengah. Nah kalau dua. Faham ikhwan? Karena ayat mengatakan demikian. Fa in kunna nisaa'an fawqa ithnatain, jika mereka anak-anak yang ditinggalkan itu adalah wanita lebih dari dua, namanya lebih dari dua ya, 3, 4, 5, maka mereka mendapatkan 2/3. Kalau satu, mereka mendapatkan berapa? Setengah. Nah kalau dua, maka jawabannya ikhwan, kalau dua, dua juga mendapatkan 2/3. 2/3 juga. Dari mana kita tahu? Di antaranya adalah dari hadis. Dari hadis, itulah pentingnya ikhwan. Tidak bisa seorang kemudian hanya mengambil Al-Quran saja, kemudian dia meninggalkan apa? Hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Ini prinsip. Karena hadis itu yufassirul Quran. Hadis itu menafsirkan apa? Al-Quran. Ya. Taib. Menafsirkan, menjelaskan, menjabarkan. Naam. Kita baca hadisnya ikhwan, kita buka halaman ya, yang ke-16. Halaman ke-16. Naqra. Ini sudah kita baca pada pembahasan yang telah lalu, tetapi kita ulangi lagi. Nah, halaman 16 di situ disebutkan hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, 16-17, tentang kisah istri Sa'ad ibn Rabi'. Kisah istrinya Sa'ad ibn Rabi'. Nah, antum nanti keluar dari majelis ini hanya memahami ini saja sudah cukup ikhwan, sebagai sebuah faedah besar. Semoga bisa memahami juga faedah yang lain. Baik. Disebutkan di sini, saya tidak baca lafaz hadisnya, bisa antum baca sendiri, ya. Disebutkan bahwasanya istri Sa'ad ibn Rabi datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Istrinya Sa'ad ibn Rabi. Sa'ad ibn Rabi ini meninggal pada perang Uhud, syahid bersama dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Meninggalkan 2 anak perempuan, ya, 1 saudara laki-laki, yaitu pamannya 2 ini, anak ini, dan 1 istri. Ya. Jadi Sa'ad bin Rabi meninggal dengan 2 orang anak perempuan. 1 orang apa? Istri dan saudara laki-lakinya. Saudara laki-laki Sa'ad bin Rabi. Berarti apanya 2 anak perempuan ini? Pamannya. Kan demikian. Taib, datang wanita ini kepada Nabi, wahai Rasulullah, sambil membawa 2 anak perempuan ini, 2 putrinya. Kedua anak perempuan ini adalah anak Sa'ad ibn Rabi yang terbunuh syahid ketika perang Uhud bersamamu. Dan paman keduanya, yakni saudara laki-laki Sa'ad ibn Rabi, telah membawa semua hartanya. Jadi hartanya sudah dibawa semua oleh pamannya atau saudaranya siapa? Sa'ad ibn Rabi. Sudah dibawa semuanya hartanya. Dan keduanya tidak mungkin dinikahkan kecuali jika memiliki harta, yakni butuh harta. Nah, kami pun butuh harta. Intinya terus bagaimana ya Rasulullah yang seperti ini? Ya. Waktu itu belum turun ayat tentang waris, ya, sehingga masih berlaku, ya, mungkin adat yang dipakai, ya. Dan biasa dulu orang jahiliyah di masa dulu, kalau seorang meninggal, anak perempuan tidak apa? Tidak dapat. Naam. Maka Nabi alaihi salatu wassalam ketika mendengar pengaduan itu, Rasul hanya mengatakan, yaqdillahu fi dzalik. Allah subhanahu wa ta'ala akan memutuskan itu. Allah akan memutuskan perkara ini. Fa nazalat ayatul miras. Maka turunlah ayat-ayat waris. Termasuk dari ayat yang kita baca. Nah, yang menyebutkan kalau anak perempuan itu lebih dari berapa? 2, maka mendapatkan berapa? 2/3. Begitu ayat itu turun, Nabi mempraktekkan ayat tadi. Ya, ternyata Nabi memberikan untuk 2 anak perempuan ini berapa? 2/3. Fahadal hadis, maka hadis ini, ya, menjelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan 2/3 itu bukan hanya ketika anak itu lebih dari berapa? 2. Termasuk ketika anak itu 2 juga mendapatkan 2/3. Nabi alaihi salatu wasallam memanggil saudaranya Sa'ad ibn Rabi. Dipanggil saudaranya Sa'ad ibn Rabi. Ya, apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? Nabi mengatakan, A'ti ibnatai Sa'di Thulutsain. Tolong kembalikanlah atau berikanlah 2/3 harta untuk 2 putrinya Sa'd. Wa a'ti ummahuma, dan berikanlah ibu keduanya, yaitu istrinya siapa? Sa'd bin Rabi, 1/8 as-sumun. Ya, wa ma baqiya fa huwa lak. Dan apa yang tersisa, maka ini untuk kamu. Yang tersisa untuk kamu, wahai ya, fulan. Ya, ini saudaranya Sa'd bin Rabi. Nah. Maka dari hadis ini, ikhwatil kiram, rahiman rahimakumullah, diambil satu kesimpulan, satu faedah, bahwasannya, ya, anak perempuan ketika 2 atau lebih, maka dia mendapatkan berapa? 2/3. Kalau 1, mendapatkan berapa? 1/2. Kalau bersama dengan anak laki-laki, maka ya, untuk laki-laki 2 kali bagian apa? Wanita. Bisa difahami, ikhwan? Nah. Ini ayat yang ke-11 dari surat An-Nisa bagian awal. Ya. Baik. Ayat ini adalah ayat yang menjelaskan warisan anak-anak dan cucu. Anak dan cucu. Ya. Maksudnya apa? Di dalam bahasa Arab, dan bukan hanya sekedar bahasa Arab, tetapi dalam syariat kita, yang dimaksud dengan aulad, aulad, yusikumullahu fi auladikum, Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian waris untuk anak-anakmu. Maksudnya anak-anakmu ini anak dan juga apa? Cucu. Karena aulad juga apa? Masuk di dalamnya apa? Cucu. Ya. Baik. Dan bagi seorang kakek, bisa mengatakan anaknya, waladi, anakku, ibni. Bisa kakek mengatakan demikian. Ya. Sebagaimana Nabi alaihi salatu wassalam membahasakan Al-Hasan atau Husain dengan apa? Ibni, anak saya. Padahal anaknya siapa? Fatimah. Ya. Anaknya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Namun bagi seorang kakek, bisa mengatakan, ya, cucunya sebagai apa? Waladi. Atau ibni, anakku. Nah. Jadi ayat ini adalah warisan untuk anak dan juga untuk cucu. Anak dan juga untuk apa? Cucu. Baik. Artinya ikhwatil kiram, kalau saya mati, kemudian saya tidak punya ahli waris kecuali hanya cucu saja. Cucu perempuan. 2 orang cucu perempuan. Nah. Bintu ibn. Ya. Anak perempuan dari anak laki-laki. Ini cucu perempuan dari anak laki-laki. Hanya 1 saja, bisa. Berapa tadi saya bilang? 1 atau 2? 2, ya. 2 cucu perempuan. Saya punya anak laki-laki, kemudian anak laki-laki saya sudah meninggal, dia punya cucu. Meninggalkan cucu perempuan, 2. Maka 2 cucu perempuan ini juga mendapatkan berapa? 2/3. 2/3. Nah, saya punya anak laki-laki, ya. Kemudian anak laki-laki saya punya anak laki-laki 1 dan punya anak perempuan 2 tadi. Semuanya berarti apa bagi saya? Cucu. Ya kan? Anak laki-laki saya sudah meninggal. Sudah meninggal. Saya melihara cucu saya. Cucu laki-laki 1 dan 2 cucu apa? Perempuan. Semuanya dari anak laki-laki saya. Anak laki-laki sudah meninggal. Kemudian saya mati sebagai kakek, maka harta kakek ini diwariskan untuk 3 cucunya. 1 cucu laki-laki dari anak laki-laki dan 2 cucu perempuan dari anak laki-laki. Mafhum? Difahami? Maka harta dibagi menjadi 4, ikhwan. Harta dibagi menjadi berapa? 4. Karena anak laki-laki dihitung berapa? 2. Ini cucu laki-laki dihitung 2 kepala. Kemudian perempuan tetap dihitung 1 kepala. Ya, karena saya punya 1 cucu laki-laki dan 2 cucu apa? Perempuan, maka harta saya dibagi menjadi 4. Misal saya punya harta 4 juta. Ya sudah, 4 juta dibagi 4 ketemu. 1 bagiannya berapa? 1 juta. Maka cucu laki-laki dikasih, kamu cucu laki-laki ya Muhammad 2 juta. Kamu cucu perempuan Fatimah 1 juta. Kamu cucu perempuan Zainab kasih 1 apa? Juta. Bisa difahami, ikhwan? Ya. Jadi ayat ini Yusikumullahu fi auladikum. Allah mewasiatkan untuk kalian, ya, tentang anak-anak kalian dalam pembagian waris. Anak-anak kalian di sini adalah anak dan juga apa? Cucu. Anak dan juga apa? Cucu. Baik. Namun di sini juga nanti perlu difahami, ya, karena ada pembahasan khusus bahwasanya cucu yang mendapatkan warisan adalah hanya cucu dari pihak apa? Laki-laki saja. Ya. Kalau cucu dari pihak perempuan itu bukan termasuk ahli waris. Tetapi nanti masuknya pada pembahasan zawil arham, orang-orang yang apa? Memiliki rahim. Dia dapatnya bagian terakhir nanti kalau sudah tidak ada ahli waris. Jadi yang termasuk ahli waris adalah anak laki-laki, kemudian anak perempuan, cucu laki-laki dari anak laki-laki, dan cucu perempuan dari anak apa? Laki-laki. Adapun cucu dari anak perempuan, maka dia bukan termasuk dari ahli waris. Cucu dari anak perempuan bukan termasuk dari ahli waris. Nah, bisa difahami, Pak? Nanti ada pembahasan khusus insyaallah. Makanya contoh yang saya sebutkan, ya, adalah langsung cucu laki-laki dari anak laki-laki dan cucu perempuan dari anak apa? Laki-laki. Baik. Kita berpindah pada halaman yang ke-13. Halaman yang ke-13. Ya. Setelah menyebutkan warisan untuk anak dan cucu, nah sekarang berpindah warisan untuk asal usul kita. Asal usul kita yaitu bapak dan ibu. Bapak dan ibu. Qala Allahu jalla wa ala, Allah berfirman, masih lanjutan ayat yang ke-11. Wa li abawayhi li kulli wahidin minhumas sudusu mimma taraka in kana lahu walad. Dan bagi kedua orang ibu bapaknya, bagi masing-masingnya mendapatkan 1/6 dari harta yang ditinggalkan jika yang meninggal itu punya anak. Saya ulangi, bapak ibu dapat 1/6 kalau yang meninggal punya apa? Anak. Baik anak laki-laki atau anak apa? Perempuan. Misal, saya mati. Saya punya anak laki-laki. Ya. Baik. Kalau saya hanya punya anak laki-laki saja, misal hanya punya anak laki-laki, maka harta saya diambil semua oleh anak laki-laki saya. Semua untuk anak laki-laki. Saya sudah tidak ada istri, istri sudah meninggal misalnya, ya, atau istri sudah dicerai dan jadi istri orang lain. Artinya tidak punya istri lagi saya. Saya hanya punya apa? Anak laki-laki. Saya mati, maka harta semuanya diambil oleh anak laki-laki. Tapi kalau saya punya orang tua, nah ini, makanya jangan tergesa-gesa dalam membagi apa? Warisan. Karena terkadang dan memang sering di apa namanya adat kita, biasanya kakek itu tidak terfikirkan untuk mendapatkan apa? Warisan. Kakek, nenek, entah karena jahil, entah karena sudah tidak dianggap butuh harta. Simbah nulis tua, paling juga hampir apa namanya, ya meninggal, tidak butuh lagi. Artinya tidak terfikir kadang namanya, ya kakek. Ya. Baik, itu terbiasa di lingkungan kita, tidak terfikir pembagian bagi kakek atau apa, nenek, apalagi buyut. Ya. Ya sudah tua. Padahal mereka punya hak berdasarkan ayat ini. Haknya berapa? 1/6. Wali abawaihi likulli wahidin minhum as-sudusu. In kana lahu walad, bagi kedua orang bapak ibu mayit, ya, 1/6 jika mayit punya anak. Jika mayit punya anak, saya mayit, saya mati, saya punya anak dan saya punya bapak, saya juga masih punya apa? Ibu. Maka ayah dikasih 1/6 harta, ibu dikasih 1/6 harta, kemudian sisanya untuk anak laki-laki. Kalau kasusnya tadi seperti yang kita sebutkan, ya, ayah diberi 1/6, ibu diberi apa? 1/6, sisanya diberikan untuk anak laki-laki. Berdasarkan ayat ini, wali abawaihi likulli wahidin minhumas sudusu mimma taraka in kana lahu walad. Naam. Lah kalau anak perempuan sama juga. Ya, anak perempuan. Saya mati punya anak perempuan. Ya. Satu anak perempuan, ayah masih hidup, ibu masih hidup. Nah. Coba ajibu, antum jawab ya, Pak. Anak perempuan satu dapat berapa? Setengah berdasarkan ayat, ya. Ayah mendapatkan seperenam. Ibu mendapatkan seperenam. Kan begitu? Ada sisa enggak di situ? Hah? Ada sisa enggak? Masih ada sisa. Ini pembahasan sisa-sisa jangan dipikirkan dulu. Ya. Nanti ada pembahasan khusus sisanya ditaruh di mana. Nah, kalau kasus yang saya sebutkan ini, sisa diberikan untuk ayah. Sisa nanti diberikan untuk apa? Ayah. Jadi harta ya misalnya sebanyak 6 juta. Misal harta 6 juta. Maka untuk ayah 1/6-nya berapa? 1 juta. Untuk ibu 1/6-nya berapa? 1 juta. Untuk anak perempuan setengah berapa? 3 juta. 3 ditambah sudah terpakai 2 berarti berapa? 5 juta. Masih sisa 1 juta. Nah, 1 juta itu nanti diberikan untuk ayah. Untuk ayah. Jadi ayah dia mendapatkan 1/6 ya. Dan ada sisa lagi. Sisa dari apa? Pembagian harta itu. Nah, ini pembahasan-pembahasan ini nanti akan ada pembahasan khusus ya tentang apa? Kemana sisa-sisa ini. Baik, kita lanjutkan ayat ikhwan. Fa in lam yakul lahu waladun wa warisahu abawahu fali ummihi tsulus. Kalau mayit tidak punya anak, kalau tadi mayit punya anak, maka ibu bapaknya mendapatkan berapa? 1/6. Kalau mayit tidak punya anak, maka harta itu semuanya dibagi untuk bapak ibunya, hanya untuk bapak ibunya, kembali ke bapak ibunya, ya. Untuk ibunya 1/3. Bapak tidak disebut. Ya, ini bapak mengambil apa? Semuanya, sisanya. Nah, saya mati tidak punya ahli waris kecuali hanya ayah saya dan ibu saya. Maka ibu mendapatkan 1/3 harta. Ya, kalau tadi uang saya 6 juta, untuk ibu mendapatkan 1/3-nya itu 2 juta. Sisanya 4 juta diberikan untuk apa? Ayah. Nah, makanya dikatakan di sini wa warisahu abawahu fali ummihi tsulus. Nah, dan jika yang meninggal itu tidak memiliki anak, maka dia diwarisi oleh ibu bapaknya. Yani ahli warisnya hanya ibu bapak saja, maka ibunya mendapatkan 1/3. Tidak disebutkan ayah, yani ayah mengambil sisanya. Nah. Taib. Fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus. Ini kondisi yang lain. Tidak punya anak, tapi mayit punya saudara. Fa in kana lahu ikhwatun, jika mayit punya saudara lebih dari 1, 2, 3, 4, karena kalimat ikhwah adalah jamak. Ya, maka dikatakan jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara. Jika yang meninggal itu memiliki beberapa saudara, maka ibunya mendapatkan 1/6, ya. Tidak 1/3 lagi, tapi turun menjadi berapa? 1/6. Ya. Misal saya mati ya meninggalkan bapak dan apa? Ibu. Saya juga punya saudara. Ya, ada saudara kandung 2. Atau ada saudara perempuan 1, saudara laki-laki 1. Intinya saudaranya lebih dari berapa? 1. Nah, beberapa saudara ini menurunkan hak ibu dari 1/3 menjadi 1/6. Maka untuk ibunya 1/6, sisanya untuk siapa? Ayahnya. Saudara-saudara tidak dapat di sini. Tayyib. Bisa difahami, ikhwan? Itu bisa antum baca di ayat. Jadi ayat ini ya, adalah penjelasan tentang warisan bagi bapak dan apa? Ibu. Jadi namanya ibu. Ibu itu kalau tidak 1/6, ya 1/3. Ayah, ya 1/6. Dia catatnya hanya 1/6 saja atau sisa. Mendapatkan sisa. Ya. Nah, bisa mendapatkan semua harta. Sisanya juga demikian. Seorang mati tidak punya ahli waris kecuali hanya ayahnya saja. Ya, ayahnya langsung mengambil berapa? Ya, semua harta. Ya. Baik. Baik. Saya simpulkan tentang ayat ini, ayat yang ke-11. Untuk bapak dan ibu, jika mayit punya anak, maka bapak ibu mendapatkan berapa? 1/6. 1/6 ya. Ya. Kalau tidak punya anak, ibu mendapatkan berapa? 1/3. Kalau mayit punya beberapa saudara, maka ibu mendapatkan 1/6. Itu saja kok. Itu khulasah kesimpulan dari apa? Warisan dua orang tua, ayah dan ibu. Nah, sampai jam berapa? 6:30. Bisa ya? Baik. Maghrib jam? Apa? 4:07. Oh, masih lama. Iya, masih lama. Baik. Mungkin di Cilacap 5:30 persis kan, ya, bisa jadi. Ya. Nyata 47 ya. Baik. Ah. Kalau tadi kita berbicara anak, ya, anak masuk di dalamnya apa? Cucu. Begitu tadi ya. Yusikumullahu fi auladikum. Allah mewasiatkan tentang anak-anak kalian. Anak masuk di dalamnya apa? Cucu. Nah sekarang pertanyaannya, di sini Allah mengatakan wali abawaihi dan untuk kedua ibu bapakmu. Apakah ibu bapak ini maksudnya adalah ibu bapak kita langsung atau kakek nenek juga apa? Masuk? Karena kakek dan nenek juga bisa dipanggil bapak juga. Ya. Saya tidak salah kalau mengatakan bapak kita Adam, betul atau salah? Betul ya, betul. Abuna. Bapak kita ada, ibu kita Hawa. Nah, baik. Tetapi ayat ini, ikhwan, ini khusus untuk bapak ibu langsung, bukan untuk kakek dan apa, nenek. Terus bagaimana dengan kakek dan nenek? Nah, untuk kakek dan nenek, warisan tentang mereka ada di dalam hadis, ada di dalam hadis. Antum lihat halaman ke-18. Nah, halaman ke-18. Kita bolak-balik di sini ikhwan labas agar nyambung pembahasannya. Hadis tentang warisan nenek. Hadis tentang warisan nenek. Ya. Hadis tentang warisan nenek. Ya. Baik. Saya baca hadisnya ikhwan. An Ubadah ibn Shamit radhiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qadha lil jaddatain min al-mirasi bis-sudusi bainahuma bis-sawa. Dari Ubadah bin Shamit, sesungguhnya Nabi alaihi salatu wasallam memberikan keputusan untuk dua orang nenek mendapatkan 1/6 dibagi rata untuk keduanya. Nah, kalau berbicara tentang nenek, ya, itu bagian dia hanya 1/6 saja. Tidak ada 1/3. Berbeda dengan ibu tadi. Kalau ibu ada saat dia mendapatkan berapa? 1/3. Kapan ibu mendapatkan 1/3? Kalau tidak ada anak dan kalau tidak ada beberapa saudara mayit. Paham ya tadi ya? Nah. Tetapi untuk nenek, dia hanya mendapatkan 1/6 saja. Tidak ada bagian untuk nenek berapa? 1/3. Tidak ada. Dan berbicara tentang nenek, mungkin nenek itu dua orang atau lebih. Tapi kalau berbicara ibu, ibu kita berapa? 1. Nah, mungkin ibu kita 2. Ya. Ada yang punya ibu 2. Ibu sambung, nah itu bukan ibu Anda. Ya. Maksud saya secara nasab. Saya sedang berbicara secara apa? Nasab. Ya. Adapun nenek, mungkin nenek kita 2, 3. Ya. Karena semakin ke atas semuanya adalah nenek. Ibunya ibu adalah apa? Nenek. Ibunya bapak adalah apa? Nenek. ibunya, ibunya ibu juga apa? Nenek. Ibu kita punya ibu. Nah, ibunya ibu kita punya apa? Ibu. Itu juga apa? Nenek. Baik. Itu nenek-nenek kita. Jadi mungkin di dalam satu kasus waris ya, terkumpul dua orang apa? Nenek atau lebih. Ada pembahasan khusus tentang nenek insyaallah dalam buku ini. Ya. Taib, ada pembahasan khusus tentang nenek ya insyaallah taala. Namun tergambar pada antum mungkin dalam sebuah kasus terkumpul lebih dari satu nenek, iya kan? Misal saya mati ya, bapak sudah tidak ada. Ibu saya juga sudah tidak ada. Tapi subhanallah ibunya, bapak saya masih hidup. Ibunya, ibu saya juga masih apa? Hidup. Berarti saya mati meninggalkan dua orang apa? Nenek. Faham ikhwan ya? Bagaimana pembagiannya? Ya. Taib. Mungkin biar mudah, saya juga punya anak laki-laki satu, bisa. Jadi saya mati meninggalkan dua orang nenek dan satu orang anak apa? Laki-laki. Ya. Nabi alaihi salatu wassalam di dalam hadis ini Ubadah ibn Shamit memberikan untuk nenek itu 1/6. Dua untuk bersama ini. 1/6 untuk berdua. Ya, disebutkan di sini Nabi memberikan keputusan untuk dua orang nenek mendapatkan 1/6 dibagi rata untuk keduanya. Ya. Nah, jadi bagian untuk nenek adalah 1/6. Tidak lebih, tidak kurang. Kalau nenek satu, dia mendapatkan berapa? 1/6. Nenek dua juga mendapatkan apa? 1/6. Nenek tiga juga mendapatkan berapa? 1/6. Dengan ketentuannya insya Allah. Ya. Baik. Jadi nenek, apakah dia tersendiri atau berkumpul dua orang nenek atau lebih, maka dia mendapatkan berapa? 1/6. Berarti di sini beda dengan warisan untuk siapa? Ibu. Bisa dipahami ya? Adapun untuk kakek, ya, untuk kakek, ya, untuk kakek sama dengan bapak. Ya, saya katakan tadi sama dengan bapak untuk yani menurut pendapat yang paling rajih, menurut pendapat yang paling rajih, kakek sama dengan apa? Bapak. Ya. Kakek sama dengan apa? Bapak. Ya. Kalau mayit punya anak, ya, maka dia mendapatkan berapa? 1/6. Ya. Toyib. Persis seperti bapak. Nah, tetapi dengan syarat bapak tidak ada. Kalau bapak ada, maka kakek tidak mendapatkan apa? Warisan. Karena terhalangi oleh bapak. Nah, insya Allah difahami, ikhwan. Insya Allah ini mudah dan bisa difahami. Apalagi nanti kita masuk pada bab-bab berikutnya, ya, antum akan lebih mudah lagi memahami. Ya. Taib, ikhwatil kiram, rahimani wa rahimakumullah. Ya. Alhamdulillah kita sudah membaca ayat yang ke-11 dari suratul Nisa, ya, di mana dalam ayat yang ke-11 itu disebutkan tentang warisan bagi anak dan cucu dan juga warisan untuk apa? Kedua orang tua. Ya. Untuk kakek dan nenek, ya, untuk nenek disebutkan tadi apa namanya? Hadisnya dalam hadis Ubadah ibn Shamit. Untuk kakek, ya, kakek keadaannya sama seperti apa? Ayah. Nah. Tetapi ditambah syarat kakek mendapatkan warisan kalau tidak ada apa? Ayah. Kalau tidak ada ayah. Kemudian perlu ditambah di sini sedikit, ikhwan, kakek yang dimaksud adalah ya, kakek dari pihak ayah. Adapun kakek dari pihak ibu bukan termasuk ahli waris. Kakek dari pihak ibu bukan termasuk dari ahli waris. Saya punya ayah. Ayahnya ayah saya kakek. Dan ini ahli waris. Saya punya ibu. Ayahnya ibu saya juga disebut apa? Kakek. Tapi ini bukan ahli waris. Ayahnya ibu saya bukan ahli waris. Ya. Dia masuknya kepada dzawil arham. Orang yang memiliki hubungan apa? rahim. Di sini nanti antum bisa bedakan. Kalau nenek tidak. Nenek dari pihak ayah atau nenek dari pihak ibu, semuanya apa? Ahli waris. Nah, semuanya ahli waris. Ibunya ayah saya ahli waris, ibunya ibu saya juga ahli waris. Nah, ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, ya. Juga sudah kita baca alhamdulillah hadis Jabir bin Abdullah tentang Sa'ad bin Rabi yang meninggal dengan ahli waris, ya, dua orang putri, satu orang istri, dan apa namanya, satu saudara laki-laki. Dan juga sudah kita baca hadis tentang apa, warisan nenek, warisan untuk nenek. Nah, baik, masih tersisa pembahasan tentang warisan suami dan istri, ya, warisan suami dan istri. Nah, insyaallah taala, ya, kita akan apa namanya, lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Baik, kita gunakan waktu sisa untuk pertanyaan barangkali. Fadhol, yang belum antum fahami tentang ayat yang kita baca tadi dari surat An-Nisa dan hadis yang sudah kita baca, yaitu hadis Ubadah bin Shamit radhiyallahu taala anhu. Nah, fadhol. Naam. Ada pertanyaan, seorang mati, wanita meninggal dengan seorang suami dan lima orang anak apa? Perempuan. Yang sudah kita pelajari adalah anak perempuan. Ya, yeah. Antum yang jawab, ya, kawan. Lima anak perempuan, berapa? 2/3. Ya, yeah, kan? Jadi anak perempuan 2, 3, 4, 10, 20, semuanya berapa? 2/3. Enggak lebih, enggak kurang. Ya. Yeah. Nah, berarti untuk 5 anak perempuan berapa? 2/3. Untuk suami mendapatkan 1/4. Ya, kita belum baca ayatnya. Suami dia mendapatkan setengah kalau istri tidak punya anak. Ya. Baik. Suami mendapatkan 1/4 kalau istri punya apa? Anak. Berarti kan ini punya anak kan? Iya. Lahir dari wanita ini. Ayo. Berarti untuk suami 1/2, untuk anak berapa? 2/4. Untuk suami berapa tadi? 1/4, untuk anak 2/3. Ada sisa enggak, Ikhwan? Hah? Ada sisa, ya? Nah, sisanya dibahas nanti. Ya. Untuk saya saja gimana? Oh, enggak bisa. Ada aturan. Ya. Ya, ada aturan, jangan kemudian untuk yang hitung gimana? Enggak bisa, ya. Ada hak, ada, ya, harus di, ya. Jadi kalau harta itu sebanyak 12, ya, seandainya harta itu sebanyak 12 juta, ya, maka untuk 5 anak adalah 2/3. 2/3 dari 12. Ya. Berarti berapa? Hah? 8. Iya. 8 bagian untuk 5 anak, ya. Untuk suami 1/4 dari berapa? 12 berapa? 3. 3 ditambah berapa tadi? 8. 11. Masih sisa apa? Satu bagian. Satu bagian untuk siapa? Kalau untuk kasus ini, mungkin antum yang antum tanyakan kasus betulan, satu itu dibagi rata untuk 5 anak perempuan ini. Ya. Jadi yang satu itu bagi lagi rata. Ya. Hah? Enggak dapat sisanya itu enggak? Bukan bapak bahasanya. Suami, ya kan, ya, jangan pakai istilah bapak. Dan pokoknya ketika melihat sebuah kasus, ya, adalah tinjauannya dari mayit. Dengan mayit hubungannya apa? Ya. Ya. Kalau tadi pertanyaannya seorang mati meninggalkan suami dan 5 orang anak perempuan, maka 5 anak perempuan 2/3, ya, untuk suami mendapatkan apa? Ya, 1/4. Karena suami itu belum tentu bapaknya dia, belum tentu loh. Ya. Seorang wanita janda punya anak apa? 5, ya kan? Punya anak 5 kan? Nikah dengan laki-laki. Jadi mungkin saja Ini suaminya adalah bukan bapak dari apa? Ya, anak-anak ini. Makanya ketika tadi sisanya satu untuk siapa? Ya untuk lima ini anak dibagi apa? Rata. Berarti bapaknya udah dapat. Jangan begitu pertanyaannya. Berarti suaminya. Suaminya siapa? Mayit. Ya, kan? Karena kita sedang bicara hartanya siapa? Mayit. Ya, paham ya, kawan ya? Ya? Ini kalau kasusnya seperti itu, nanti sisa yang satu bagian dibagi rata untuk lima anak apa? Perempuan. Adapun suami dari mayit ini tidak apa? Tidak dapat dari sisa itu. Nah, Allahu a'lam. Baik, mungkin kita cukupkan ya. Naktafi bihadzal qadri wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.